قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديادين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة وفي هذه الجلسة الطيبة الطاهرة وفي هذا الشهر العظيم وفي هذه الليالي العظيم وفي هذا وفي هذه الجلسة المباركة لإصلاح المجيك هدرة الله سبحانه وتعالى. يا الله تنجل ونكر سجالة جديا سبنجل فضل الزمن ما ونكر جملة نفس الله عمدية diberi izin untuk izin tinggal hidup di atas buminya di dalam jasad yang miliknya yang dicipta untuknya diberikan kepada ruh kepada hamba-hamba ini alat-alat multi sempurna untuk melewati kehidupan yang sementara dan fana menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Diberikanlah manca indera dan diberikanlah permukaan bumi beserta isinya tiada lain agar hambanya meniti jalan menuju keridaannya dan hambanya menuju cintanya dan hambanya mencapai kasih sayang ilahi berlomba-lomba untuk mendekat ke hadirat Allah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. الله سبحانه وتعالى مسلما فمن سيرضى ان ارتقوا كفدا الله الله bukakan baginya limpahan rezeki dan penyelesaian dari apa-apa yang menyulitkannya. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberikan suatu hal yang menggembirakan dan mengagetkan berupa kegembiraan dari Allah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Seraya berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan permasalahannya lebih mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan jumlah pahala yang menjadi miliknya. Demikianlah perbuatan Allah pada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka yang berusaha menjauhi dosa semampunya dan berusaha menjalani perintah Allah semampunya, dan tentunya mereka lah para pengikut Sayyidina Muhammad. Tiada seorang disebut takwa kecuali pengikut Muhammad Rasulullah. Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang yang Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengelompokkanku dan kalian dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, yang selalu dilimpahi rizki dengan keluasan rizki yang zahir dan rizki yang batin, dengan datangnya rizki yang terkirakan dan yang tidak terkirakan, dan juga penyelesaian atas segala kesulitan dan terhapus dari segala dosa dan dilipat gandakan pahala, ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya berfirman, "Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah." Barang siapa yang mendambakan balasan di dunia, sungguh Allah di sisinya lah balasan dunia dan akhirat. Wa kana Allah sami'an basira, dan sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan yang luhur ini, di bulan agung ini, di malam-malam mulia dan suci ini, di bulan Rajab yang dinamai bulan mulia dari salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ibadah di bulan ini, dan para imam-imam kita dan para sahabat kita, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita, mereka memperbanyak istighfar di bulan Rajab, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Rajab, karena inilah salah satu dari bulan haram, karena bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, aku dan kalian sebagai tamu Allah di bulan Rajab ini, sampai dan hadir di majlis zikir dan majlis ta'lim dan salawat ini, di majlis dakwah ini, tentunya dengan jamuan yang lebih, karena kita sudah berada di majlis ini sebagai tamu Allah, juga sebagai tamu Allah di bulan Rajab. Dan pada hakikatnya manusia itu adalah tamu Allah pada setiap detik hidupnya. Selama ia masih hidup, ia adalah tamu Allah. Ia dijamu oleh Allah. Maka fahamilah sahibul bait, fahamilah siapa yang kita kunjungi, yaitu Rabbul Alamin dalam setiap nafas kita. Karena setiap nafas kita hakikatnya kita tamu ilahi di buminya. Karena kita berada di bumi yang milik Allah, kita hidup dengan jasad yang kita tidak membeli dan tidak menciptanya, tapi dari Allah. Maka kita adalah tamu, dan tamu termuliakan bagi yang memahaminya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita tahu siapa yang sedang kita kunjungi dalam kehidupan ini, yaitu Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala yang kita kunjungi dalam setiap nafas kita, maka kita akan memahami bagaimana adab kesopanan kita berada di hadapan tuan rumah Maharaja Alam Semesta ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kalau kita paham bahwa kita ini berada di suatu istana kemegahan Rabbul Alamin dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kita membenahi sikap kita dengan sang pemilik jasad kita, dan sang pemilik bumi kita, dan sang pemilik kehidupan kita, dan sang pemilik dunia dan akhirat kita, dan betapa beruntungnya jiwa yang selalu berpadu pemikirannya dengan rahasia keluhuran ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah telah berfirman, "Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah." Di antara orang-orang itu ada yang menghendaki balasan di dunia saja atas amal pahala ibadahnya, namun Allah memiliki balasan bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Demikian Allah menjelaskan di dalam firman-Nya surat An-Nisa. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Pahamlah kita jangan minta akhirat saja, jangan minta dunia saja, minta dunia dan akhirat, karena Allah telah mengatakannya bahwa balasan dunia dan akhirat milikku. Innallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah samian basira. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar dengan pendengaran yang bukan dengan telinga seperti makhluk. Makhluk hanya mendengar suara, tapi Allah mendengar getaran perasaan. Allah melihat getaran lintasan pemikiran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan setiap waktu dan saat Allah selalu mendengar dan melihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tabir kegelapan dosa di dalam diri kita sering menutupi kita seakan-akan jauh dari Allah. Seperti orang yang berada di dekat temannya, namun ia menutup matanya, maka ia tak melihat temannya. Padahal temannya sudah di hadapannya, dan Allah aqrab ilaikum min habli walidi. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada ulat leher kita. Maksudnya, antara ruh dan jasad kita, Allah lebih dekat lagi dari itu. Allah lebih mampu kedekatan jasad dengan ruh, karena Allah yang maha mampu memisahkan ruh dengan jasad. Allah yang maha menentukan setiap nafas kita. Allah maha dekat bukan dengan sentuhan, dan Allah juga jauh bukan tanpa perhitungan jarak, tapi dengan kedekatan jiwa, karena jarak tidak bisa menempuh dan mencapai Rabbul Alamin, karena jarak hanya bisa mencapai alam ciptaan Allah. Jarak dan tempat tidak bisa menjangkau Rabbul Alamin, pencipta semua waktu dan tempat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya Sang Maha Raja Langit dan Bumi dan Sang Maha Lembut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melintas bersama para sahabatnya, lalu lewatlah seorang anak kecil. Lantas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, berteriak mengangkat suara, apakah anak ini mempunyai ibu? Maka keluarlah ibunya dan menangis mendekapnya dan menciuminya. Saya berkata, ibni, ibni. Maka para sahabat menangis. Maka Rasul berkata, mayukikum, apa yang membuat kalian menangis? Para sahabat berkata, cinta ibu itu terhadap anaknya begitu besar ya Rasulullah, kami terharu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah arhamdulillahi min hadihi waladiha. Allah lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya dari ibu itu kepada anaknya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, diriwayatkan di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar dengan segala ini mensyarahkan makna hadis ini, bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang wafat dalam keadaan bertobat dari dosa-dosa besar. Mereka yang wafat dalam keadaan iman, ya, dan sempat bertobat dari dosa-dosa besar, maka mereka tidak akan menyentuh api neraka. Karena kelanjutan dari hadis ini adalah dijelaskan oleh Imam Bukhari. Rasul bertanya kepada sahabat, ada kelanjutan riwayat lain. Hal tarawna hadih tarihah waladaha finnar? Apakah kiranya si ibu yang sedang memeluk anaknya itu mau melemparkan anaknya ke api? Para sahabat berkata, tidak mungkin wahai Rasul, tidak akan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah lebih menyayangi hambanya dari ibu itu terhadap anaknya. Lanjutkan, orang yang wafat dalam iman dan sempat bertobat dari dosa-dosa besar tidak akan disentuhkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika diriwayatkan di dalam riwayat Imam Tabrani dan lainnya bahwa disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar, dicantumkan di dalam Fathul Bari, di syarah Sahih Bukhari tentang hadis ini, yang berkait dengan hadis ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat di dekat wanita, seseorang wanita, ibu-ibu yang berkata sedang menyalakan api unggun, kayu bakar sedang menyalakan. Wahai Rasulullah, Rasul berkata, lebih biasa deh. Ya, apa yang bisa aku bantu, kata Rasul. Apakah betul Allah melemparkan hambanya seperti aku melemparkan kayu ini ke kayu bakar? Hambanya yang beriman. Maka Allah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menunduk dan mengalirkan air mata menangis. Saya bersabda, lagi nafsi dia deh. Innahu la yatri'u ahadu ibadihi minna illa man aba'a yahula la ilaha illallah inda maudih. Demi Allah, tiadalah Allah menaruhkan hambanya di dalam api kecuali mereka yang berat dan malas mengucap la ilaha illallah di saat wafatnya. Hadirin hadirat, demikian kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih lemah lembut kepada kita daripada ibunda kita. Saudara-saudariku yang kumuliakan, jika kita memahami cintanya kepada kita, kita akan tenang di dunia dan akhirat, dan akan semakin tenang dengan cinta Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian menyukai sesuatu, tapi itu sebenarnya adalah buruk bagi kalian. Barangkali kalian membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Saudara-saudariku yang dimuliakan, oleh sebab itu jangan buru-buru memvonis Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kejadian yang terjadi pada diri kita. Saya mencari pekerjaan, tidak dapat-dapat, sudah doa, sudah sholat tahajud, orang lain tidak sholat, tidak beriman, malah cepat dapat pekerjaan. Barangkali 1-2 tahun atau 1-2 bulan penundaan akan membuat Allah melimpahkan yang jauh lebih luas setelah di masa mendatang padamu, yang sampai tidak terjebak dengan kejadian saat ini karena kita tidak tahu kejadian di hari esok. Saudara-saudari gue yang kumuliakan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang bersedekah, dia mengumpulkan uang dan ingin mendapatkan sedekah yang sirr, pahala sedekah yang sembunyi-sembunyi tidak diketahui orang lain. Ia pun mengumpulkan uang, lalu malam-malam ia menutup wajahnya dengan kain, ia mencari orang yang mustahik, orang yang berhak. Lalu dilihat ada seorang yang bermenung di malam hari. Ia duduk saja, tidak bicara, tidak apa, duduk saja di pinggir jalan. Ini orang tidak mampu, tengah malam masih belum tidur, masih duduk seperti ini. Lemparkan uang itu pada orang itu, dan ia pun pergi melarikan diri supaya orang tidak tahu dia yang memberi. Maka esokan harinya dia sudah gembira, dia sudah sedekah dan sedekah sembunyi-sembunyi. Esok harinya dapat kabar gemar kampung karena seorang pencuri dapat harta diberi orang yang tak dikenal. Dia berkata, alhamdulillah pada sehari, wahai Allah, bagimu segala puji, aku mau sedekah sembunyi-sembunyi, ternyata yang kuberi pencuri sedang menunggu kesempatan untuk mencuri, tidak dijumpai nanti waktu untuk mencuri. Dikira ia seorang fukara, padahal seorang pencuri. Ia berkata, berarti aku tidak akan berhenti, aku akan lanjut lagi. Ia pun mengumpulkan uang lagi. Sudah terkumpul, ia keluar lagi di malam hari. Lantas ia melihat seorang tua renta yang berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Pelan-pelan jalan, tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang mendampinginya. Ini pasti orang susah, dia lemparkan uang itu dalam sebuah kantong kepada orang tua itu, dan ia pun lari pergi. keesokan harinya gempar. Orang terkaya di kampung itu yang paling kikir dapat sedekah sembunyi-sembunyi semalam. Maka ia berkata, alhamdulillah rabbal alamin. Wahai Allah, bagimu segala puji, aku beri memberi orang yang paling kaya, yang paling kikir. Tidak berguna sedekahku. Yang pertama diberikan kepada pencuri, yang kedua ternyata salah beri juga, diberikan kepada orang kaya yang paling kikir. Dan tas dia tidak kapok, tapi ketiga kalinya dia berbuat, dia mencari wanita saja. Dia lihat ini wanita sedang duduk, maka diberikan padanya harta itu, dan keesokan harinya gempar lagi kampung itu. Seorang pelacur mendapatkan sedekah yang sembunyi-sembunyi berbayar cukup 3 kali. Lakal hamdulillah rabbal sariq wa alal bakhil wa alal bakhil. Wahai Allah, sudah cukup ini. Pencuri yang kuberi, yang kedua orang orang kaya paling pikir, yang ketiga pelacur. Sudah, aku tidak mau bersedekah lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan beberapa tahun kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kemuliaan dari uang halal yang dia berikan itu jauh lebih daripada maksud yang dia kehendaki. Dia inginkan beri kepada orang fakir, tapi Allah sampaikan uangnya kepada pencuri. Pencuri biasa makan uang haram, maka ia terus mencuri. Malam itu pencuri itu dapat uang halal darinya, karena ia ingin sedekah sembunyi-sembunyi. Hati hadirin hadirat, karena harta yang haram itu mempengaruhi tubuh kita. Harta yang halal juga mempengaruhi. Kalau harta yang halal mempengaruhi kita untuk lebih ingin ibadah, maka pencuri itu mendapatkan itu, ia bersyukur, subhanallah, aku selama ini terus mencuri, sekarang Allah beri. Ia pun tobat. Tidak lama orang ini yang berdekah yang pertama, setelah sekian tahun, ia dengar kabar ada seorang wali Allah yang wafat. Maka dia mendatangi jenazahnya. Dia berkata, kalau tidak salah ini dulu aku berkata pencuri. Dia berkata, ini orang asal muasalnya dari mana? Ya, dulu pencuri dia. Gara-gara dia dapat uang tengah malam diberi oleh seorang penyedekah yang tidak dikenal, ia taubat sampai dia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan derajatnya menjadi wali Allah dari harta orang ini, karena sedekahnya sembunyi-sembunyi dan ikhlas niatnya, walaupun nyampe dia kepada pencuri. Yang kedua, maka ia pun berkata, wahai Allah, selesai janjiku dari yang pertama, yaitu pencuri. Lalu bagaimana dengan orang tua yang kikir? Orang tua yang kikir itu tidak berapa lama ia membangun suatu rumah untuk sedekah, untuk yatim dan anak-anak miskin dan fakir. Kenapa? Karena ini jadi taubat. Dia ingat, aku ini orang kaya, bisa sedekahi orang. Karena apa? Karena kikir. Akhirnya ia pun bertobat kepada Allah, ia bangun rumah sedekah, ia wakafkan. Pahalanya ini orang dapat kepada penyedekah yang pertama. Demikian dahsyatnya rahasia kemuliaan niat. Dan dia pun berkata, Allah, aku memahami yang kedua. Lalu bagaimana yang ketiga? Tidak ada jawaban. Sudah hampir 30 tahun. Lalu dia mendengar dua orang ulama adik kakak, dua-duanya ulama saleh, dua-duanya pemuda. Maka dia berkata, aduh, aku ingin kenal dengan dua orang pemuda ini. Sulit, ya, ulama banyak muridnya, diikuti orang menuju pas sulit. Hebat sekali ini adik kakak ini. Dua-duanya ulama, dua-duanya saleh, dua-duanya berhasil dan sukses. Maka dia tanya, ini asal muasalnya anak-anak ini, ulama ini dari mana dua pemuda ini? Ini dulu ibunya pelacur, tapi gara-gara diberi sedekah oleh seorang yang sedekah sembunyi-sembunyi, tobat. Lantas kemudian ia pakai uang itu untuk menyekolahkan dua anaknya ini menjadi ulama, sampai menjadi ulama besar. Ya hadirin hadirat, maka orang ini sujud kepada Allah, Rabbi, kau tidak kecewakan hamba-hambamu. Ini yang kasih sayang Ilahi Subhanahu wa ta'ala. Ribuan orang yang tobat dari dua anak itu mendapatkan pahalanya kepada si pemberi yang pertama, walaupun awalnya terlihat buruk, namun di akhir Allah buat demikian indah. Hadirin hadirat, kita kembali kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca. Salli kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Apa makna dari hadis ini? Sebenarnya hadis ini sering dibahas banyak oleh para ulama kita dan juga mereka yang banyak bertentangan dalam permasalahan akidah yang kita. Mungkin mereka mengatakan jangan kamu salat kalau kamu kecuali kamu tahu hadis-hadis sahihnya. Hal itu betul. Namun tentunya kita mempunyai guru dan kita mempunyai mazhab dan imam mazhab dan guru lebih berhak dipanut daripada melihat hanya dari buku atau dari internet saja. Orang yang berguru tidak kepada guru tapi kepada buku saja, maka ia tidak akan menemui kesalahannya karena buku tidak bisa menegur. Jadi kalau guru bisa menegur jika dia salah atau jika dia tak paham, bisa bertanya. Tapi kalau buku jika dia tak paham, ia hanya terikat dengan pemahaman dirinya. Maka oleh sebab itu tidak boleh baca dari buku. Tentunya boleh baca buku apa saja boleh. Namun kita mempunyai, harus mempunyai satu guru yang bisa kita bisa tanya jika kita mendapatkan masalah. Ini Jakarta banyak kalau Jakarta ustaz dan guru dalam tajwid tauhid fikih syariah salus dan lainnya. Jakarta penuh alhamdulillah dengan ulama. Namun saudara-saudari kita yang di luar negeri, di luar kota yang juga menyaksikan acara ini di streaming website secara langsung melalui Majelis Rasulullah, barangkali sebagian di antaranya yang sulit menemui guru, maka carilah guru walaupun di luar kota wilayahmu, paling tidak jumpai sebulan sekali, dua minggu sekali, tiga bulan sekali. Ada masalah-masalah tanyakan, yang kau baca dari buku-buku yang kau tidak ngerti tanyakan. Kalau tidak jumpa maka lewat telepon, lewat SMS, lewat email. Gunakan itu semua untuk perantara agar kita tidak putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat sebagaimana kalian lihat aku salat, bukan salat seperti salatku. Kalau salat seperti salatku, tidak ada satupun yang mampu. Kenapa? Salat seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya siapa yang mampu? Karena manusia tentunya terbatas. Ya, kalau jasad gerakannya bisa kita ikuti seperti gerakan perbuatan Rasul. Maka Rasul salat hanya dengan jasad. Tentunya salat ada hakikatnya dan ada zahirnya. Zahirnya jasad, yang batinnya adalah ruh dan sanubarinya tentunya ikut salat. Namun ketika Rasul bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, maka salatlah kalian semampu kalian untuk membenahi gerak geriknya seperti yang dilakukan Rasul. Ada yang rukunnya, ada yang sunnahnya, ada yang sunnah muakkadahnya, ya. Hal seperti itu mesti kita ketahui dan kemudian melangkah menuju kedalaman makna hakikatnya, yaitu rahasia hati dan ruh yang turut sholat bersama sholat kita. Hati dan ruh kalau sudah ikut sholat dengan sholat jasad kita, maka jasad selesai sholat, hati dan ruhnya tidak keluar dari sholatnya karena terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para imam kita, para salafus saleh, ketika ditanyakan apakah hati itu ada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hati itu bersujud kepada Allah, maksudnya bisa hati itu tunduk 100% kepada Allah, maka jawablah gurunya, hati itu jika sudah sujud tidak akan pernah lagi mengangkat berdiri dari sujudnya. Beda dengan jasad, kalau jasad ada lelahnya, kalau hati sudah kenal sujud pada Allah tidak akan mau lagi berubah posisi untuk kecuali terus sujud dan tunduk kepada Allah. Dengan makna sujud di sini bukan sujud dengan gerakan, maksudnya seperti itu hatinya, tapi hatinya tunduk kepada Allah. Kalau sudah hatinya tunduk kepada Allah, ia akan terus ketagihan dan tidak mau lagi untuk mengenal daripada rahasia kelembutan yang selain dari Allah SWT. Sudah asyik dengan Allah SWT akan terus sujud kepada Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT. Dia sudah menikmati sanggupannya di dalam merendahkan diri kehadiran penciptanya. Dia sudah rasakan lezatnya, dia tidak merasakan lega dengan makhluk-makhluknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah yang ingin saya sampaikan dari pensyarahan hadis ini, bahwa kalau secara jasadiah kita punya banyak guru dan pengetahuan, ada buku tuntunan sholat juga ada, itu sudah cukup di dalam dasar-dasar sholat kita yang benar, rukun sholatnya, syarat sahnya dan lainnya, itu sudah ada buku-buku dalam buku tuntunan sholat itu tidak cukup untuk dasar. Ya, selanjutnya ada guru bisa dipercayakan. Tapi yang perlu kita tekankan dalam majelis ini adalah yang jarang diperhatikan orang adalah sholat hati dan ruhnya untuk diikut sertakan saat kita sholat. Saat kita sholat hati dan ruh kita ikut sholat, yang sampai hati dan ruh kita di luar sholat saat kita sholat. Layak selesai sholat jasad kita, hati dan ruh kita tetap sholat kepada Allah, namun malah kita sebaliknya, jasad kita sholat, ruh dan hati kita pun tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat hati dan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia terbuka baginya rahasia kemuliaan salat. Ia sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Jika ia takbiratul ihram Allahu Akbar, ia sudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruh dan sanubarinya. Kalau jasadnya hanya menghadap kiblat saja, jasadnya bergerak dengan ucapan dan zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu didalami oleh ruh dan sanubarinya setiap kalimat huruf dan ucapannya, sehingga ia mencapai rahasia-rahasia kemuliaan yang terus semakin luhur, la bidayah wa laisa laha nihayah, yang ada awalnya tapi tiada orang ada akhirnya. Rahasia keluhuran kehidupan yang membuat kita tenang di dunia dan di akhirat. Maka warisilah salatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Semua kita mempunyai sanad dari hadis ini, sanad yang bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pria pertama, pemuda pertama yang melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah mulai melakukan sholat sebelum beliau hijrah. Rasul melakukan salat yang pertama kali melihatnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul berbuat seperti ini, aneh bergerak seperti ini. Ada apa ini suamiku berbuat seperti ini? Yang kedua yang melihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala an, dan kemudian dilanjutkan para kerabat dan masuklah Islam Sayyidina Khadijah dan masuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mempunyai sanad tentang hadis sallu kama raaitumuni usalli kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari guru kita, dari guru mulia kita, dari guru beliau, dari beliau sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad kemuliaan salat ini saya ijazahkan pada hadirin hadirat, hingga setiap kali salat kita sudah bersambung sanadnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ruhiyah tinggallah secara sanubarimu dan jasadmu, ikuti dan pelajari dan dalami. Tapi secara ruhiyah salat kita silsilahnya, rantainya sudah bersambung dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sayyidina Ali melihat salat beliau, para sahabat melihat, lalu para tabi'in melihat salatnya Sayyidina Ali, salatnya para sahabat, demikian tabi'in, demikian selanjutnya sampai saat ini melihat gurunya melakukan salat seperti itu, salatnya seperti itu, rukuknya seperti itu, sujudnya, dan gurunya melihat gurunya, demikian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, sanadnya sampai kepada kita. Apa itu sanad? Sanad adalah silsilah atau rantai yang menyambungkan kita dengan yang sebelum kita. Ya, hubungan. Sanad adalah hubungan. Kalau secara bahasa, sanad adalah sesuatu yang berkait pada sesuatu yang lain atau sesuatu yang bertumpu pada sesuatu yang lain. Tapi di dalam maknanya ini secara istilahi adalah bersambungnya ikatan batin kita dan bersambungnya ikatan perkenalan kita dengan orang lain. Ya, sebagian besar adalah guru-guru kita, yaitu orang yang dijadikan guru sanad hadis misalnya, ambil dari bulan itu salah satu contoh sanad. Dan sanad kita, sanad keguruan dari guru saya dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW, atau dari saya ke mazhab Syafi'i karena guru saya mazhab Syafi'i, saya ikut guru saya ikut gurunya mazhab Syafi'i, terus sampai kepada Imam Syafi'i. Itu sanad namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu hubungan ruh, hubungan sanubari. Kalau hubungan jasad bersalaman selesai itu lepas, tapi hubungan ruh bersalaman kalau sudah berpadu, ruh akan bersama di dunia dan di akhirat. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruh junudun mujannad idza ta'arafu ikhtalaf wa idza tanakaru ikhtalaf. Demikian riwayat sahih Bukhari. Ruh adalah pasukan yang bersebagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika sudah saling berkenalan, saling menyayangi, menyukai, maka ruhnya pun bersama. Jika sudah saling berselisih, maka ruhnya pun berpisah. Nah, yang bersama ini akan bersama lagi di hari kiamat kelak. Yang berpisah di sini akan berpisah lagi di hari kiamat kelak. Nah, sanad dan ijazah silsilah ini menyambungkan kita dengan para guru-guru kita yang terdahulu, supaya kita bersama mereka walaupun tidak sehidup sezaman dengan para imam-imam dan dengan para sahabat dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ruh kita sambungkan dengan mencintai mereka, dengan mengikat sanad ini kepada mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita tidak pisah dengan beliau di akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian banyak rahasia Al-Quran yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dan rahasia kemuliaan salat itu muncul di bulan Rajab ini, awal muasalnya untuk kita di malam Isra wal Mi'raj, pada malam yang akan datang. Dan insyaallah berkumpul di mana sedang perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke hadratullah. Di malam itu kita berpikir dengan ya Allah 1000 kali untuk memanggil nama Rabbul Alamin. Kenapa harus banyak-banyak? Karena Allah berfirman Wadkuruni Al-Qurbum, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perbanyaklah zikir kepadaku, perbanyaklah menyebut namaku. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan semakin kita banyak menyebut nama Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah. Maka kita menyebutnya berzikir sebanyak 1000 kali bersama-sama di dalam zikir aku, tepat di malam 27 Rajab, di malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam itu kita juga dibagikan rahasia kemuliaan yang Allah tumpahkan kepada Nabi dan para awliya dan salihin dan siddiqin, dari rahasia kemuliaan yang Allah limpahkan di malam Mi'raj. Kita juga kebahagiaan karena berzikir kepada Allah. Jakarta adalah ibu kota negara muslimin terbesar di dunia. Indonesia adalah negeri muslimin terbesar di dunia, dan Jakarta adalah ibu kotanya, dan Monas adalah jantungnya ibu kota, pertengahannya ibu kota ini. Dan di tempat itu kita berkumpul, alhamdulillah jika 1-2 orang, tapi alhamdulillah semoga di atas 1 juta yang berkumpul, jantung ibu kota negara muslimin terbesar di muka bumi, berzikir dan berzikir ya Allah 1000 kali. Semoga cahaya zikir itu membias kepada sisa kehidupan kita di dunia dan di akhirat selalu dalam keluhuran, dan semoga cahayanya juga membias menerangi sekitar khususnya ibu kota dan juga bangsa kita dan seluruh barat dan timur yang kesemuanya berada di dalam satu rantai dengan kita karena bersama-sama muslimin muslimat dan ini negeri muslim terbesar di dunia dan inilah ibu kotanya dan inilah jantung ibu kotanya yaitu Monas nanti tanggal 9 Juli malam Sabtu depan. Mekan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah para saudara-saudari, saudara-saudari yang ingin menjadi panitia atau kru di acara event besar, kemudian mendaftarkan dirinya ke Ustaz Syukran atau Ustaz Muhammad Kalbi atau saudari Aisyah Nabi Indonesia atau saudari lain untuk kaum wanita. Karena apa? Karena kita kekurangan kru. Terus terang saja kita kekurangan kru untuk event besar. Kalau untuk event acara setiap malam sudah cukup. Jadi kalau untuk event besar kru kita 360 orang. 1 juta yang mau diatur. Gimana caranya? Ya, kalau 500 ribu, 500 ribu, 100 ribu juga atur 360 orang. Tapi alhamdulillah acara aman, tertib dan terkendali. Alhamdulillah dengan keberkahan dan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kekurangan kru. Hadirin-hadirat yang punya waktu, itu tugasnya tidak paling panjang dari kira-kira 2-3 jam sebelum acara sampai kira-kira 2-3 jam selepas acara selesai. Setelah itu cuma ada pertemuan kali di malam Kamis atau malam Rabu diatur sama Ustaz Syukran ada pertemuan di dengan saya kru yang mendaftarkan diri mudah-mudahan bisa menjadi terlibat di dalam pembenahan acara agung ini supaya lebih aman, lebih tertib dan lebih terkendali. Demikian yang pertama yang mau jadi kru Rijal dan Isa kaum wanita dan kaum pria. Yang kedua, pengumuman bahwa saya masih hidup. Ini saudara-saudara itu di luar mendebar omongan SMS Habib Munzir wafat. InsyaAllah wafat semua kesusahannya. Yang dimuliakan Allah lucu ya, dia adalah orang yang iseng tapi yang ini nyebar ya, sampai kemana-mana. Yang saya dengar Ustaz Yusuf Mansur sudah sholat baik di Bandung, sudah di Banyuwangi, sudah banyak yang sholat baik untuk saya, pengumuman saya masih hidup. Alhamdulillah hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ini saya bicara sampaikan kalau ada yang mengatakan saya wafat, alhamdulillah saya lihat sendiri Al-Muzid masih hidup ya. Bila yang di internet ini bukan secara rekaman secara langsung ya, lihat yang di Kuala Lumpur, yang di Jawa Timur, Jawa Barat, gimana jalan masih dan gimana semuanya lihat sehat-sehat walau dia. Alhamdulillah malam Selasa kemarin ada sedikit demam karena meriam dan sebagainya, tapi alhamdulillah malam ini sudah sembuh, siap insyaallah untuk menjalankan tugas kita masing-masing membenahi bumi Jakarta menjadi kota Sayyidina Muhammad, kota kedamaian, kota zikir, kota aman, kota tenang, bukan kota narkoba, bukan kota miras, bukan kota zina, bukan kota kesulitan, tapi kota zikir, kota yang tenang, yang kedamaian. Amin, Allahumma amin. Ya, jadi pengumuman ini disampaikan pada nabi. Saya maafkan orang yang melakukan itu tidak biasa ini. Kalau kita mau ada benar-benar besar, pasti ada fitnah aja. Bukan pasti, lebih sering ada fitnah. Kalau dibilang Munzir, ulama Muhammad, dibilang pimpinan musyrik, dibilang majlis murtad, macam-macam. Saya mengucapkan fitnah itu hanya sekedar untuk menggagalkan event-event acara besar kita, menggoyang hati jamaah ini. Ada orang yang bilang sudah wafat orangnya, sudah pada sholat jenazah sebagian sholat gaib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka cara-cara seperti ini mungkin bisa berhasil kepada orang-orang yang niatnya tidak baik. Tapi kalau seandainya niat yang baik, Allah sudah janji inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku yang betul-betul ingin dekat padaku dan ikhlas dalam niatnya, kau tidak punya kekuatan pada mereka wahai syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan mereka selalu membuat majunya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak yang fitnah, makin maju majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. akhirat bukan saya mengharapkan saja yang fitnah, namun bagi para fitnah, perbuatan kalian justru membuat gerakan dakwah kami semakin maju, bukan semakin mundur. Ini kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala yang berfirman, "Infansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan menguatkan langkah kalian. Niat kita ikhlas untuk membangun generasi muda kita kembali kepada keluhuran kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa Taala akan membantunya langsung dan menguatkan langkah kita. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kita doakan para pendukung dakwah kita untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bapak Yoni di sini semua diberi keberkahan oleh Allah dan rahmat Bapak kami semuanya, dan juga Bapak Kompes Komisaris Besar Rokulwalono, beliau ini di Baris Krim Mabes Polri di korupsi. Jadi banyak musuhnya, ada yang tidak suka. Semoga Allah singkirkan segala kesulitan yang sudah jujur, banyak musuhnya, banyak yang tidak suka, banyak yang fitnah dan lain sebagainya. Allah cabut seluruh kesulitannya, Allah gantikan dengan kemudahan. Amin. Allah amin, agar bisa terus tenang, konsentrasi dalam tugasnya dan dalam perjuangannya bersama kita, mensukseskan gerakan dakwah kedamaian ini. Demikian hadirin-hadirin yang saya sampaikan. Salam untuk semua saudara-saudara ibu. Ini serius nih masalah, karena sudah masuk lebih dari 2000 SMS ke kontak person yang menelpon dan menanyakan, ada yang sudah nangis tentang kemangkatan saya katanya. Ya, ada yang sudah selesai, nanti saya mau tidur satu sumar surga sembarangan sholat baik, ayo tidak pernah menelpon sembarangan sholat baik di Bandung dadanya satu sumar sekarang sering saya pesan dengan saya, tapi barangkali saya ganti nomor, dia tidak tahu nomor saya yang baru. Sudah sholat baik bisa ngambil jelas tapi sudah itu subhanallah di Banyuwangi sudah sholat baik kan lucu ya. Jadi nanti kalau saya mau obat, saya kabar dulu supaya ada selepas ini kita baca doa kesejahteraan itu mengingat perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu baru doa penutup dan kalimat penting mengingat hadir-hadir dari mulia Allah, sampaikan kepada teman-temanmu, tenang aja, semoga kita semua panjang umur, semua dilimpahi keberkahan, dilimpahi kedamaian, dilimpahi kemakmuran, semakin hari semakin indah, hidup kita indah, wafat kita indah, bangkit kita di yaumul qiyamah juga indah. Berzikir, memanggil nama Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Agung, bermunajat demi kesuksesan seluruh hajat kita dunia dan akhirat, dan kesuksesan acara kita 9 Juli. Qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Rahim La ilaha illallah tenggelamkan dalam keagungan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selamat muslimin muslimat dibantu oleh Allah untuk diselesaikan.